Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Alhamdulillah di pada kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaallah malam yang diberkahi oleh Allah karena Allah kembali menurunkan hujan untuk kita. Semoga ia menjadi hujan yang membawa manfaat dan kebaikan. Allah Ta'ala mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami menurunkan air dari langit, air yang penuh barakah. Bahkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, berkali-kali kita sampaikan ada satu bab judulnya, mengambil berkah dari air hujan. Kemudian, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Razia ini. Kita sampai di halaman 70. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Penulis kitab menyatakan. Qala, keduanya berkata. Keduanya siapa? Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Dua orang imam ahli sunnati wal jamaah di zaman beliau. La yafniyani abada. Keduanya, yaitu surga dan neraka, tidak akan pernah fana, tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah lenyap abadan selama-lamanya. Jadi surga dan neraka itu kekal, tidak akan ada ujung penghabisannya. Ini merupakan prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Tetapi ada seorang bernama Agus, ada orang namanya Agus di sini? Ada seorang bernama Agus menulis buku dalam bahasa Indonesia diberi judul Ternyata Surga dan Neraka Tidak Kekal. Jarine Mas Agus itu. Nah, adapun menurut ahli sunnati wal jamaah, menurut para imam ahli sunnati wal jamaah, dan ini merupakan ijma, ya, merupakan prinsip akidah, ideologi yang fundamental yang tidak bisa diusik, menyatakan bahwasanya surga dan neraka itu kekal abadi selama-lamanya. Asyarhu penjelasan, liqaulihi ta'ala fil jannati, ini semua berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang surga, tatkala Allah menjelaskan surga. Jadi kekekalan surga dan neraka, keabadian surga dan neraka, itu ada dalilnya, yaitu firman Allah Ta'ala tatkala Allah membicarakan surga. Apa kata Allah? Ukuluha da'imu wa dhilluha tilka uqbal ladhina attaqaw wa uqbal kafirinan naru. Ukuluha da'imun. Makanan-makanan yang ada di surga itu senantiasa ada, tersedia terus-menerus. Wadhilluha, demikian pula naungannya surga itu terus-menerus ada. Jadi di surga itu nanti asri, ya, penuh dengan pohon-pohonan, berbagai macam pohon, dan buah-buahannya itu, kalau kita ingin memetiknya, buahnya itu ya tadalla, ya merunduk, sehingga kita tidak perlu genter. Cukup kita memetik langsung dari pohonnya. Saking rimbunnya surga itu, ahli surga itu kalau dilihat dari atas dia tidak kelihatan. Makanya surga itu dalam bahasa Arab namanya jannatun, yang tersembunyi karena tertutupi oleh pohon-pohon besar yang rindang dan indah. Setiap kata di dalam bahasa Arab yang mengandung huruf jim, Nun, nun itu mesti memiliki makna tersembunyi. Contohnya jannatun, surga. Kenapa? Karena penghuninya itu tersembunyi. Tertutup oleh rerimbunan pohon surga. Kemudian ada kata junnatun. Junnatun artinya perisai, tempat untuk bersembunyi dari serangan musuh. Namanya junnatun. Kemudian ada jinnun. Itu adalah makhluk yang tersembunyi dari pandangan manusia, tidak kelihatan. Kemudian ada jununun atau majnunun. Orang gila, artinya orang yang akalnya tersembunyi. Itu keindahan bahasa Arab ya. Sehingga setiap kata yang mengandung unsur jin dan nun-nun itu biasanya memiliki makna tersembunyi. Demikian pula surga. Ukuluha da'imu wa dhilluha, buah-buahan dan naungannya itu senantiasa ada sepanjang masa, sepanjang waktu. Tilka uqbal ladzina taqau, itu dia itu surga itu merupakan balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirina naru, adapun balasan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat ke 35. Nah, sisi pendalilannya adalah terletak pada kata daimun, abadi, kekal. Buah-buahannya itu, naungan surga itu kekal abadi. Wa qaulihi ta'ala, pula berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini adalah merupakan rizki kita dan dia tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah musnah selama-lamanya. Apa? Surga itu. Surat apa? Surat Sad ayat 54. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma hum minha bimukhrajin. Dan tidaklah mereka itu, siapa mereka? Para penghuni surga. Tidaklah mereka itu bimukhrajin, dikeluarkan darinya. Jadi orang yang sudah masuk surga itu tidak akan pernah keluar dari surga selama-lamanya. Kekal abadi selama-lamanya. Tapi kalau orang yang masuk neraka bisa dikeluarkan tidak? Bisa, dan itu merupakan prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Ahli tauhid, seorang muslim yang beriman, kalaupun dia masuk ke dalam surga, kalaupun dia masuk ke dalam neraka, tidak akan kekal. Ada saatnya kelak dia akan dikeluarkan dari neraka kemudian masuk ke dalam surga. Kapan itu yang tidak tahu, tergantung banyaknya dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Ada yang masuk neraka itu selama 50 ribu tahun dulu, ada yang 50 juta tahun, mungkin ada yang 500 tahun, mungkin ada yang 500 ribu tahun. Serem gak kita? Wah, kalau saya itu yang penting saya bisa masuk surga. Yang penting masuk surga. Masalah nanti mampir dulu di neraka ya gak apa-apa untuk pengalaman. Itu orang weng itu. Orang stres. Kuat gak kita di nyunyuk di selenget pakai api 5 menit saja? Kuat gak kita? Ini 5 menit gue pengalaman gitu. 5 menit kuat di nyunyuk terus kita tidak menghindar gitu. Tidak akan kuat. 5 menit dulu tidak kuat. Apalagi satu hari masuk neraka. Apalagi sampai puluhan ribu atau jutaan tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi harapannya kita masuk surga itu ya langsung. Kalau ditanya seperti itu kita ya. Tapi kenapa kita tidak mengambil jalan-jalan yang memasukkan kita ke dalam surga? Tapi kenapa kita masih saja sengaja ini? Sengaja, ngesir. Bukan ngesir dalam artian senang, bukan. Ngesir itu sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab kita masuk neraka. Padahal kita tahu itu maksiat, tapi kenapa masih sengaja? Kalau tidak sengaja atau tidak tahu, gak apa-apa ya. Tapi kan seringnya kita tahu ini perbuatan dosa. Tapi kenapa masih kita lakukan? Berarti keinginan kita untuk masuk surga secara langsung itu terkadang hanya berhenti di lisan. Hendaknya pertaubatan itu terus kita lakukan setiap hari. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan idealnya seorang muslim itu bertaubat. Setiap kali dia akan tidur. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang Nabi Muhammad itu. Beliau senantiasa bertaubat, beristighfar sehari semalam berapa? 100 kali Nabi itu. Kita beristighfar berapa kali? Harusnya karena kita itu tidak dijamin masuk surga, kita istighfarnya lebih banyak lagi. Tapi kan enggak. Justru yang terbanyak adalah maksiatnya. Jalan menuju surganya kita lemah, jalan menuju nerakanya malah rajin sergap. Kebalik ini. Maka setiap orang yang mati, dia akan berbicara di hadapan Allah, ingin dikembalikan ke dunia supaya dia bisa beramal soleh. Ingin dikembalikan ke dunia supaya dia bisa menghadiri pengajian. Lah kowe nek diuripke ning alam donya kowe pengen ngaji kayak udan, enggak peduli hujan tetap akan saya terobos. Yang penting saya bisa kembali ke dunia. Tapi mungkin enggak manusia kembali? Tidak mungkin. Maka mumpung kita masih hidup, mari memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Melakukan setiap hal yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Meskipun hujan. Meskipun lelah, meskipun letih. Karena istirahatnya seorang mukmin itu adalah tatkala kakinya sudah menjejak ke dalam surga. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan tidaklah seorang yang masuk surga itu akan dikeluarkan, tidak akan pernah keluar. Orang sudah masuk surga berarti dia kekal selama-lamanya, tidak akan pernah keluar darinya. Menunjukkan bahwa surga itu abadi, selama-lamanya. Adapun cinta manusia kepada manusia yang katanya, "Dek, cintaku kepadamu abadi," itu pret 1000 kali. Pret 1000 kali. Ya. Maka jangan pernah kita mempercayai cinta manusia yang katanya abadi. Tidak ada cinta abadi. Cinta yang abadi hanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebagai seorang lelaki jangan terlalu menggombal. Dan sebagai seorang wanita jangan terlalu mudah digombali. Na'udzubillah min dzalik. Dan jangan terlalu dibawa oleh perasaan. Kita menghukumi berdasarkan dalil. Kelak ketika di akhirat, semua teori-teori tentang cinta, teori-teori tentang yang disebut panggilan jiwa, panggilan hati, selama panggilan jiwa dan panggilan hati itu adalah kemungkaran, maka kelak kita akan menyesali pilihan kita itu. Karena banyak orang melakukan kemaksiatan, diminta untuk meninggalkan maksiat itu, dia mengatakan, "Ini bukan keinginan saya, ini adalah panggilan dari lubuk hati saya yang paling dalam." Pernah antum mendengar ucapan seperti ini? "Kenapa kamu tidak berhenti judi?" "Karena judi ini saya dilahirkan ke dunia ini memang untuk berjudi." Boren tu gambling misalnya. Boren tu gambling. Jadi memang saya dilahirkan ke dunia ini memang untuk berjudi. Judi itu sudah menyatu dengan jiwa dan raga saya. Sudah menjadi panggilan hati saya. Saya itu sebenarnya ingin meninggalkan judi, tapi apa daya? Kan saya ini dikendalikan oleh hati saya. Itu bukan hati yang mengendalikan. Itu adalah setan. Ya. Coba seseorang, kamu kalau tidak berhenti berjudi akan dibunuh. Berhenti gak seseorang? Mesti berhenti. Ini panggil apa? Ancamannya bukan hanya bunuh loh. Kalau kamu tidak berhenti berjudi, kamu akan masuk neraka. Wah, gak bisa ya. Ini panggilan hati saya. Termasuk orang-orang yang menyimpang. Ya, dari kalangan LGBT. Lesbi, gay, banci, dan transgender. Itu ketika bertaubatlah, tinggalkanlah perbuatan itu. Ya, saya tuh sejak kecil memang apa panggilan hati saya ini sudah mengajak seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan? Kalaupun saya memaksa raga saya tapi hati saya itu bertentangan, kan sama saja saya munafik kata dia. Jadi saya tuh enggak munafik loh, gitu ini. Jadi menurut dia kalau dia menjadi seorang lelaki sejati atau seorang wanita sejati itu adalah kemunafikan. Karena menyelisihi apa yang ada di dalam hatinya. Ketahuilah bahwa setiap seruan, setiap ajakan, setiap panggilan yang mengajak manusia untuk menyimpang dari syariat Allah itu bukan panggilan hati. Itu adalah panggilan setan. Dan kita bisa memaksanya. Kita juga bisa menghilangkannya. Asal ada kesungguhan. Ini. Dengarkan juga para teman-teman yang masih kecanduan maksiat. Sering kita mendapati orang yang merokok itu, oh gak bisa. Karena rokok itu adalah panggilan hati. Saya itu dilahirkan untuk merokok. Sejak kecil saya merokok. TK saya sudah merokok. Jadi gak bisa. Rokok itu sudah menjadi bagian dari kehidupan saya. Saya dan rokok itu seperti sekeping mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Itu adalah ucapan yang dusta. Dan banyak sekali orang yang kemudian bisa berhenti dari merokok. Padahal sehari, ada yang pernah ngomong ke saya, sehari itu dia habis 5 bungkus. Satu bungkus isinya 12 ya. Berarti 12. Kalau kali 5 berarti berapa itu? 60. Berarti setiap setengah jam dia menghabiskan satu batang. Entek dudne, entek udutne. Karena sehari semalam itu cuma 24 jam. Benar enggak? Berarti kalau seseorang itu menghabiskan 2 bungkus rokok setiap jam dia merokok. Kalau dia setiap hari itu menghabiskan 4 bungkus rokok, berarti setiap setengah jam dia merokok. Nah ini orang menghabiskan sehari 5 bungkus rokok. Berarti ya kurang dari setengah jam dia udut. Terus turunnya kapan? Mbah Amir. Kalau dia tidur malam, berarti bisa dibilang setiap 15 menit sekali dia merokok. Na'udzubillahimin. Dan bisa berhenti. Ada yang bilang ke saya, bisa berhenti. Semuanya tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, kalau sudah berhenti, tinggalkan segala sebab yang bisa menarik kita pada kemaksiatan itu. Termasuk perilaku-perilaku ya, menyimpang ya. Perilaku-perilaku kalau tomboy atau perilaku banci. Itu secara tidak langsung di bawah alam sadar. Kalau kita sering melihat orang berperilaku seperti itu, lama-kelamaan kita bisa ketularan. Iya. Makanya dilarang Rasulullah melaknat orang yang laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Nonton aja gak boleh. Apalagi bergaul. Lama-kelamaan kita bisa ketularan. Dan itu rupanya dibenarkan oleh ilmu psikologi. Ada tuh beberapa pemeran film yang kemudian sekarang bertobat. Dia mengatakan bahwa dia sering memerankan peran antagonis. Seorang yang pemarah, seorang yang jahat dan bengis. Itu hanya berhenti di film saja, di peran. Tapi karena setiap hari dia memerankan itu, syuting dengan kondisi seperti itu, ini kata dia sendiri, itu terbawa sampai ke rumah. Jadi dia memiliki kepribadian ganda. Dan dia gak terasa itu, ketika pulang ke rumah itu tahu-tahu lempar barang ke istrinya, lempar barang ke ibunya. Ditanya sama ibunya, kok kamu kok sekarang berubah? Dia kemudian iya juga ya, apa yang membuat saya berubah? Ternyata seni peran, kebiasaan itulah yang merubah kepribadian dia. Maka setiap hal yang bisa mengurangi kejantanan seorang lelaki diharamkan. Memakai emas, itu ternyata berpengaruh. Karena emas itu adalah pakaian para wanita. Seperti menonton orang yang lelaki yang perilakunya seperti wanita. Rata-rata kita menganggapnya, wah lucu. Tapi secara tidak langsung, ya, doktrin itu, perilaku itu akan masuk ke dalam jiwa kita dan lama-lama kita bisa menirunya. Na'udzubillah min dzalik. Terutama anak-anak. Jadi jangan pernah memberikan tontonan kepada anak-anak kita perilaku-perilaku yang menyimpang. Ya. Kalau kita sudah bertobat, semua perkara yang bisa menggiring kita kepada kemaksiatan harus ditinggalkan. Gitu. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafurin. La yuqda alaihim, tidak akan pernah selesai penderitaan mereka itu. Fayamutu, sehingga mereka mati. Tidak bisa mati. Tidak akan pernah selesai penderitaan mereka itu sampai mereka mati. Tidak bisa. Artinya penderitaan mereka tidak akan pernah selesai dan mereka tidak akan pernah mati. Wala yukhaffafu anhum, dan tidak akan pernah diringankan siksaan mereka itu. Min adzabiha, dari siksaannya. Tidak akan pernah diselesaikan, tidak akan pernah mati, dan tidak akan pernah diringankan dari mereka min adzabiha, dari siksaannya. Siapa mereka-mereka ini? Penghuni neraka. Kadzalika najzi kulla kafurin. Demikianlah kami memberi balasan kepada setiap orang kafir. Surat Fatir ayat 36. Menjadi dalil kekekalan dan keabadian neraka. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka itu kana gharama. Ada yang bawa Al-Quran? Coba dicek makna gharama apa. Surat Al-Furqan ayat 65. Oh, di situ sudah ada tafsirnya, ding. Ai mulaziman daiman. Makna ghoroman itu maknanya mulaziman daiman. Senantiasa abadi. Inna adzabaha kana ghorama, sesungguhnya siksaan neraka itu, azab neraka itu senantiasa abadi. Makna apa? Makna ghoroman. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullama khabat zidnahum sa'ira. Tatkala sudah meredup, akan kami tambahkan luapan api itu. Kita genini rada meleret, dimubal gimana oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Isra ayat 97. Dan di dalam ayat yang lain, tidak disebutkan di sini, Allah ta'ala berfirman, kullama nadjat juluduhum badalnahu juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit mereka itu matang karena api neraka, badalnahu juludan ghairaha, maka kami akan mengganti untuk mereka kulit-kulit yang baru. Jadi penghuni neraka disiksa di dalam neraka, dibakar sampai matang kulitnya. Kalau sudah rusak, sudah matang kulitnya, diganti dengan kulit yang baru. Kemudian disiksa lagi, rusak lagi, diganti lagi. Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan betapa pedihnya azab neraka itu. Ya, termasuk yang minum-minuman, semua maksiat. Kemaksiatan yang pernah kita lakukan dan mungkin hari ini pun kita masih setia melakukannya, setia kepada kemaksiatan, hendaknya segera ditinggalkan. Karena azab neraka itu teramat sangat pedih sekali banget. Meskipun manusia enggak lihat, akan tetapi Allah melihatnya. Wa ja'a fi sunnati, adapun dalil dari sunnah telah datang di dalam sunnah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil mauti yaumal qiyamati. Yu'ta, didatangkan, bil mauti, kematian itu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi yang namanya kematian itu nanti dirubah oleh Allah menjadi makhluk. Ya. Kematian al maut didatangkan di hari kiamat, fayuqafu 'alas sirat. Kemudian dihentikan di hadapan sirat, titian. Fayuqalu ya ahlal jannati. Kemudian dia dikatakan, wahai ahli surga, fayattali'una khaifina wajilina an yukhraju. Wahai ahli surga. Fayattali'una, kemudian ahli surga itu mendongak. Dari mana asal suaranya ini? Khaifina, mereka ketakutan, ahli surga itu. Wajilina, ya, dan mereka gelisah. An yukhraju, khawatir mereka akan dikeluarkan dari surga. Wa qala Yazid, Yazid mengatakan, an yukhraju min makanihim alladhi hum fihi. Ya, mereka khawatir akan dikeluarkan dari tempat mereka yang mereka ada di situ. Fayuqalu hal ta'rifuna hadha? Hai ahli surga. Lalu ahli surga ketakutan. Waduh, jangan-jangan nanti kita batal nih. Jangan-jangan nanti kita dikeluarkan dari surga. Lalu ditanya lagi ahli surga itu, apakah kalian mengetahui ini? Na'am rabbana hadzal maut. Iya wahai Tuhan kami, dia adalah kematian. Tsumma yuqalu ya ahlan nar. Lalu dikatakan lagi, ya wahai penghuni neraka, fayattali'una farihina mustabshirina an yukhraju min makanihim alladzi hum fih. Wahai ahli neraka, dipanggil, hei ahli neraka. Fayattali'una, lalu ahli neraka itu mendongak, ngene opo yo? Farihin, mereka gembira, ahli neraka gembira. Mustabshirina, berbinar-binar. An yukhraju min makanihim, mereka berharap dikeluarkan dari tempat alladzi hum fihi, di mana mereka berada itu. Wah, wah, ada suara kita dipanggil. Waduh, jangan-jangan kita akan dikeluarkan dari neraka. Ada harapan untuk keluar dari neraka. Yang ahli surga dipanggil, mereka ketakutan kalau dikeluarkan dari surga. Fayuqalu, dikatakan kepada ahli neraka, hal ta'rifuna hadza? Hai ahli neraka, apakah kamu mengetahui ini? Na'am hadzal maut. Iya wahai Tuhan kami, dia adalah kematian. Fayamuru bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, untuk mengeksekusi kematian itu. Fayudbahu 'alas sirat. Kemudian yang namanya al-maut, yang namanya kematian itu disembelih di atas titian. Ahli surga nonton, ahli neraka nonton. Kematian itu disembelih. Jadi yang namanya kematian itu kemudian mati. Yang namanya mati itu lalu mati. Piye kuwi? Ya pikiran dhewe. Mati kok mati lah ya. Mati. Tsumma yuqalu lil fariqaini kilahuma. Setelah kematian disembelih dan setelah kematian itu mati, dikatakanlah kepada lil fariqaini, kepada dua kelompok. Kilahuma, keduanya. Dikatakan kepada kedua kelompok. Siapa itu? Kelompok surga dan kelompok neraka. Khuludun fima tajiduna la mauta fiha abadan. Khuludun, kekal abadi fima tajiduna. Apa yang telah kalian dapatkan? Kalian mendapatkan surga, kekal abadi. Kalian mendapatkan neraka, kekal abadi. La mauta fiha abadan. Tidak ada lagi kematian di dalam surga ataupun di neraka selama-lamanya. Jadi tidak ada ahli surga yang dikeluarkan, tidak ada ahli neraka yang dikeluarkan. Karena kematian sudah disembelih. Maknanya ahli surga hidup di dalam ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan selama-lamanya. Demikian pula ahli neraka hidup di dalam kesengsaraan dan penderitaan dan kepedihan dan siksaan selama-lamanya. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa huwa sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan dia merupakan hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama ahli hadis rahimahumullahu jami'an. Hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain menjelaskan kepada kita bahwa surga dan neraka itu kekal abadi. Demikian pula penghuni surga, penghuni neraka juga kekal abadi. Karena nanti yang namanya kematian itu akan disembelih di atas titian. Sehingga penghuni surga dan penghuni neraka sama-sama melihat proses eksekusi terhadap kematian itu. Sehingga tidak ada lagi yang namanya mati. Kekal di neraka. Ya, dengan seluruh penderitaan ataupun kekal di surga dengan seluruh kenikmatan dan kebahagiaan. Teman-teman sekalian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis seperti ini hendaknya kita baca, kita simak, ya, kenikmatan di surga, penderitaan di neraka, agar memotivasi kita untuk lebih semangat lagi menggapai surga dengan jalan-jalannya. Kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Dan menuntut ilmu di antara salah satu sebab tercepat seseorang masuk ke dalam surga. Man yuridillahu bihi khairan, au man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia, akan mempercepat bagi dia jalan menuju ke surga. Apalah artinya hujan, apalah artinya capek dan lelah, kalau untuk mendapatkan duit saja kita rela berlelah-lelah dan bercapek-capek. Maka untuk mendapatkan surga harusnya kita lebih rela lagi untuk berlelah dan bercapek. Apa capeknya ngaji di sini? Dicepai wedang, cepai snack. Keselnya apa? Numpak motor, kesel. Kalau antum jalan gitu. Ngontel gitu. Ya, hampir tidak ada yang kesini berjalan. Kecuali yang rumahnya sini ya. Yang berjalan. Ya. Apalagi menuntut ilmu di zaman sekarang. Dipermudah. Ya, pengajian-pengajian banyak yang mengajarkan Al-Quran, hadis, mengajarkan prinsip akidah ahli sunnah banyak. Bahkan di Klaten ini saja, dari Senin sampai Senin lagi itu ada majelis taklim. Tapi di sini juga kita dari Senin sampai ke Senin lagi gak ada satupun kita ikuti. Para ulama dulu lari-larian untuk mengejar ilmu. Kalau kita lari-larian menjauhi ilmu. Lari-larian dalam rangka untuk menghindar dari ilmu. Jadi kita berusaha sekuat tenaga mencari alasan yang banyak supaya kita bisa menghindar dari ilmu itu. Na'udzubillah min dzalik. Lah kok yo eneng yo? Lah eneng apa ora? Ana iya. Aku yo ngono wae. Ya. Para ulama itu dulu mati-matian berlari-larian untuk mengejar ilmu. Lah kalau kita sudah dimudahkan, ditawari, bahkan ada yang diampiri temannya, tetap saja kita mencari alasan untuk berlari menghindar dari ilmu, menghindar dari jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Sak bodoh-bodohnya orang, mereka tahu bahwa para penuntut ilmu agama itu jalan cepat menuju ke dalam surga. Mulia seorang menuntut ilmu agama, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Duduk-duduk. Dengan cara apa? Pasang telinga, pasang konsentrasi. Itu. Dengan cara apa? Istiqomah. Dengan cara apa? Telaten meskipun ya, halangan, rintangan, membentang tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Harusnya seperti itu kan? Ya. Kalau memang kita memang menjadi orang-orang yang jujur ingin masuk ke dalam surga. Dan seperti tadi kita isyaratkan di awal, setiap orang yang mati kelak dia akan menyesal dan ingin dihidupkan kembali oleh Allah dalam rangka untuk apa? Dia melaksanakan semua hal yang bisa mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan untuk berjuang. Kehidupan untuk menanam. Hasilnya, panennya, kebaikannya nanti kita akan panen tatkala kita sudah mati, tatkala kita sudah berpindah alam. Ya. Tidak ada manusia kekal hidup di dunia. Kemarin saja kita masih anak-anak. Sekarang sudah punya anak. Dan sebentar lagi kita akan menjadi tua. Sebentar lagi kita juga akan mati. Kita yakin kematian itu mesti datang. Karena tidak pernah ada dalam sejarah manusia orang hidup kekal abadi. Tidak ada. Bapak kita, ayah kita, kakek kita yang kemarin masih kita lihat sekarang sudah tidak ada. Bahkan mungkin teman ngaji kita yang kemarin kita berangkat bareng sekarang sudah tidak ada. Dan kematian itu akan menghampiri kita cepat atau lambat. Ada tandanya ataupun tidak ada tandanya. Contoh tanda akan orang mati sakit ya. Tapi banyak orang yang meninggal dunia tanpa didahului oleh tanda-tanda kematian. Imam Syafi'i mengatakan, wakam min sahihin mata min ghairi illatin. Dan betapa banyak orang yang mati, orang yang sehat, sahih, mata dia mati min ghairi illatin. Tanpa ada sebab yang jelas. Gitu. Banyak, antum carilah kasus-kasus kematian mendadak itu. Di YouTube banyak sekali. Ada yang sedang nyanyi, ada yang sedang jogetan. Wallahi mata saya melihat itu video itu. Bener-bener sedang karaoke jogetan gitu. Tahu-tahu jatuh. Ada yang sedang nyanyi begini, di dalam rumah loh itu. Nyanyi begini, dangdutan begini. Tahu disambar bledek, duar gitu. Lalu kejet-kejet gitu. Nazak dia, sakaratul maut. Ada yang sedang sholat subuh, tahu-tahu jatuh meninggal dunia. Ada yang sedang pengajian meninggal dunia. Dan semua akan meninggal sesuai dengan kebiasaan ketika hidup. Kebiasaannya pengajian, ya dia mati dalam keadaan baik. Kebiasaannya maksiat, maka dia akan mati dalam keadaan bermaksiat. Jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita masuk ke surga kekal, kalau kita masuk ke neraka juga akan kekal abadi. Ajak pula keluarga kita untuk ngaji. Anak-anak kita, istri-istri kita. Ya, karena pengajian itu, menuntut ilmu itu adalah di antara jalan tercepat seseorang menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan penulis, pemilik akidah ini, ya, Abu Zur'ah Ar-Razi, itu kalau kita baca biografi beliau menakjubkan sekali. Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi ini dua-duanya ulama ahli hadis. Ketika Abu Zur'ah Ar-Razi dalam keadaan sekarat, Abu Hatim Ar-Razi ini menjenguknya bersama temannya. Lalu mereka ingin menuntun kalimat syahadat, mentalkin kalimat syahadat, tapi tidak enak. Oke, ulama besar masuk dituntun kalimat la ilaha illallah. Kan kita enggak enak. Padahal Imam Abu Hatim Ar-Razi juga seorang ulama besar. Tapi tidak enak. Ya. Akhirnya Abu Hatim Ar-Razi ini memiliki cara. Memiliki cara yaitu dengan membacakan hadis Nabi. Lengkap dengan sanadnya. Telah mengabarkan kepada kami si Fulan bin Fulan. Telah mengabarkan kepada kami si Fulan bin Fulan. Telah mengabarkan kepada kami si Fulan bin Fulan. Sebelum pembacaan sanad selesai, sengaja berhenti, lalu dilanjutkan oleh temannya. Ya, sanad itu. Telah mengabarkan kepada kami si Fulan bin Fulan, telah mengabarkan kami si Fulan bin Fulan, enggak diselesaikan. Lalu Abu Zur'ah Ar-Razi yang sedang sekarat itu mendengar pembacaan sanad enggak selesai, maka dia melengkapi. Telah mengabarkan kepada kami si Fulan bin Fulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah." Barang siapa ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, kemudian beliau meninggal dunia. Padahal hadis secara lengkapnya maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tapi Imam Abu Zur'ah Ar-Razi hanya mampu membaca hadis sampai pada man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, kemudian beliau wafat. Sehingga ucapan yang keluar dari lisan beliau yang mulia adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena memang beliau menyibukkan diri dengan hadis. Maka beliau mati dalam keadaan husnul khotimah. Adapun kita tidak tahu kapan kematian itu datang dan bagaimana nanti kita akan mati. Ya, maka hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah husnul khotimah dan melakukan semua perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan dan husnul khotimah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kemudian sisa waktu yang ada kita gunakan untuk bersoal jawab sebagaimana kebiasaan kita yang sudah berjalan beberapa saat. Ada soalan di mana kotaknya? Nanti yang belakangan bisa disusulkan. Apabila kita masih punya hutang, tapi kita ingin bersedekah dengan sebagian harta kita, apakah sedekah kita tetap sah? Ya tetap sah, sedekahnya tetap sah. Tapi perilaku itu keliru, perilaku tersebut keliru. Karena melunasi hutang itu wajib hukumnya, sedangkan bersedekah itu sunnah saja. Harusnya yang wajib lebih didahulukan. Dan kalau kita meninggalkan sesuatu yang sunnah karena ada udzur, kita sudah akan mendapatkan pahala kesunahan tersebut. Saya sebenarnya ingin bersedekah 100 ribu. Tetapi berhubung saya memiliki hutang, maka saya ingin melunasi hutang saya terlebih dahulu. Orang ini mendapat pahala melunasi hutang, dan dia mendapat pahala bersedekah 100 ribu. Kenapa? Apa dalilnya? Nabi mengatakan, man hamma bihasanatin fa'amilaha, katabahallahu indahu asra hasanatin. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, lalu dia melakukannya, maka Allah menuliskan bagi dia 10 ganjaran, 10 kali lipat. Wa man hamma biha, dan barang siapa memiliki niat melakukan kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak jadi melakukan kebaikan itu karena udzur. Karena ada udzur syar'i. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menuliskan bagi dia pahala utuh 100%. Jadi lunasi hutang terlebih dahulu, ya. Karena itu merupakan kewajiban. Kecuali jika hutangnya itu temponya belum datang. Antum janji akan melunasi 100 ribu itu 1 bulan lagi. Padahal sekarang antum punya duit 100 ribu dan ingin bersedekah. Gak apa-apa antum bersedekah dengan 100 ribu. Toh hutangnya itu jatuh temponya masih 1 bulan lagi. Tapi kalau hutangnya sudah jatuh tempo, atau bahkan sudah lewat, antum punya duit kok pengen bersedekah, ini perilaku dan sikap yang kurang tepat, ya. Dia harus melunasi hutang yang sudah jatuh tempo, karena itu lebih wajib. Adapun bersedekah hukumnya sunnah. Pun kalau dia melunasi hutang itu, dia tetap mendapatkan pahala sedekah karena dia niat, ya, niat yang jujur yang ada di dalam hatinya. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh menjatuhkan teman yang menyesatkan, nakal dan lain-lain? Karena saya sudah diajak taubat, tidak mau, dan sudah banyak yang menjadi sakit. Apakah boleh menjatuhkan teman yang menyesatkan, nakal dan lain-lain? Karena sudah diajak tobat tidak mau, dan sudah banyak yang menjadi salah. Tidak boleh menjatuhkan di sini maksudnya apa? Tak jorok nengen tiba ngono. Tidak boleh, karena sudah disuruh tobat berkali-kali dia tidak mau. Kita tidak boleh memaksa orang bertobat loh. Enggak boleh. Saya tidak boleh memaksa orang untuk bertobat. Antum penanya dan seluruh jamaah yang ada di sini tidak boleh memaksa orang untuk bertobat. Kita hanya mengajak dan menganjurkan. Kalau dia mau bertobat, alhamdulillah. Tidak, ya sudah, ditinggalkan itu. Kenapa kita benci? Kenapa kita gondok, mangkel aku tobat ra gelem-gelem? Ora gelem tobat, jorokne ning jurang sisan. Ben mati. Atau biar dia sakit. Tidak boleh, mah kita malah berdosa. Kita menganjurkan orang untuk masuk Islam. Tetapi memaksa orang untuk masuk Islam tidak diperbolehkan. Kita menganjurkan orang untuk memiliki akidah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Prinsip-prinsip sunnah yang kita pelajari, kita dakwahkan. Kita ajak orang yang menyimpang untuk mengikuti akidah ini. Tetapi memaksa tidak boleh. Dalilnya mana? La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Ya, tidak boleh menjatuhkan teman. Sepupu perempuan saya menikah dengan guru pembimbing pondok yang sudah beristri tanpa sepengetahuan kedua orang tua. Tidak sah pernikahannya. Guru pondoke weng. Pondok apa kok ngono kuwi? Mereka menikah dengan menggunakan wali yang bukan senasab. Apa pernikahannya sah? Tidak sah. Itu jangan-jangan orang Syiah lagi seperti yang ramai kemarin itu. Ya, seorang ustadz di pondok pesantren mencabuli 12 santrinya yang hamil 9. Ternyata itu bukan pondok. Itu bukan pesantren. Jangan bawa-bawa nama pondok pesantren. Itu bukan pondok. Karena ternyata lembaga pendidikan yang dimiliki ini, si yang mencabuli murid-muridnya ini, itu belum berizin. Sehingga tidak bisa disebut pondok. Ya. Dan yang dicabuli itu didoktrin bahwasanya itu boleh tanpa sepengetahuan kedua orang tua. Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan yang tidak dihadiri oleh wali atau tanpa sepengetahuan wali. Itu ajaran sesat, ajaran iblis. Ya. Dinikahi oleh guru pondok tanpa sepengetahuan kedua orang. Itu guru, bukan guru pondok itu. Bukan pesantren ini. Itu mengajarkan kesesatan. Makanya saya kan berkali-kali ngomong ya, ngaji termasuk menitipkan anak ke pesantren itu harus selektif. Orang yang waton, sing penting anakku tak pondok, sing penting anakku mangkat ngaji. Enggak. Ya, kita memberi makan kepada keluarga kita aja selektif kok. Jangan-jangan ini mengandung zat pengawet. Jangan-jangan mengandung zat berbahaya. Jangan-jangan bubur ini mengandung cat. Tembok. Kan gitu. Jangan-jangan gorengan ini dicemplungi plastik. Ada tuh penjual gorengan nakal. Jadi minyak yang sudah mendidih itu dicemplungi plastik kayak gini. Plastik-plastik begini nih. Dicemplung kayak gitu. Blum. Jadi plastiknya kan lumat. Menyatu dengan minyak goreng. Baru kemudian gue goreng bakwan, gue goreng tempe. Maka tempenya hasil gorengan plastik itu ya crispy terus. Kriuk-kriuk terus. Tidak pernah layu. Ya. Makanya kalau antum beli gorengan kok rong dino kok jik kriuk-kriuk terus. Wah. Jojo dicemplungi kresek gitu. Justru nek angkringan ku tempene sing rada lemes-lemes kelenger-kelenger itu saya malah seneng gue iki alami berarti tempene. Ya, kelenger lemes letoy gitu loh. Tapi sudah berjam-jam kok crispy terus. Kecuali keripik beda ya. Kalau keripik ya memang karena saking keringnya. Tapi kalau gorengan ini jenis gorengan basah tapi kok crispy terus. Itu curiga. Milih makanan aja selektif apalagi memilih guru. Apalagi memilih pondok. Kalau antum enggak tahu tanya sama ustaz. Ustaz, saya ingin mondokkan anak ke pondok ini kira-kira pripun, apakah rekomen, apakah ini pondok ahli sunnah? Apakah dia pondok yang ya majhul, tidak diketahui seluk-beluknya, pengajarnya enggak diketahui akidahnya seperti apa? Begitu ya. Tidak, pernikahan tidak sah itu dan statusnya berzina dia. Termasuk kawin lari itu juga. Orang tuanya enggak mengizinkan, ayo mas kita minggat dari rumah ini, kita menikah, pokoknya cari penghulu saat itu. Penghulunya diamplopi beres. Jadi penghulunya yobeng, antennya yobeng. Itu tidak disebut pernikahan. Karena nikah yang tidak seizin wali, itu pernikahan yang tidak sah. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Bagaimana kisah akhir dari Imam Ahmad dan raja yang berpaham, bukan murjiah ya, mu'tazilah. Kisah akhirnya Imam Ahmad itu dipenjara sampai 3 khalifah. Ya. Khalifah yang berpaham Mu'tazilah yang memenjarakan Imam Ahmad mati, diganti anaknya, anaknya yang Mu'tazilah mati. Baru kemudian khalifah yang ketiga. Itu beliau berakidah ahli sunnati wal jamaah. Imam Ahmad dibebaskan, dakwah sunnah kemudian ditolong. Lalu Ahmad ibnu Abi Duat, ulama sesat yang mengajarkan kesesatan kepada para khalifah itu. Ya. Menjadi redup, dakwahnya redup, ya pemikiran bid'ah itu kemudian menjadi pemikiran yang jelek di mata seluruh kaum muslimin. Siapa yang berani mengatakan umat di zaman sekarang bahwa akidahnya Imam Ahmad itu sesat? Gak ada. Justru orang yang bertentangan dengan Imam Ahmad itu seluruh kaum muslimin menyatakan itu akidah yang sesat. Tapi kok ya cik dianut, masih ada penganutnya di zaman sekarang. Berupa menolak sifat-sifat Allah itu tadi. Itu merupakan buah dari kesabaran seseorang di dalam berpegang teguh dengan prinsip sunnah. Meskipun awalnya diganggu, dipenjara, dicambuk Imam Ahmad itu. Dan saudara-saudara Imam Ahmad yang lain dari kalangan para ulama dibunuh. Tapi Imam Ahmad sabar dan tidak mau memberontak. Padahal Imam Ahmad itu sudah didatangi oleh puluhan ribu kaum muslimin yang menunggu komando Imam Ahmad. Imam Ahmad, sampean berfatwa jihad, kita akan semuanya berangkat untuk menghancurkan khalifah yang menganut faham kekufuran ini. Apa kata Imam Ahmad? Mahlan, mahlan ya syabab. Pelan-pelan wahai pemuda, sabar. Sobar, seber. Saya ini jagal sapi disuruh sobar, seber. Golok saya itu sudah menunggu korban. Sudah haus darah, sobar sabar. Ngaji untuk imongkon sobar sabar. Ada enggak solusi lain selain sabar? Lu golek liyane sabar? Enggak ada. Kata Nabi itu, isbir. Walau akhadha malaka wa daraba dhahraka. Sabar. Meskipun hartamu dirampas, meskipun kamu dipecuti sama penguasa kamu. Kan penguasanya menganut pemikiran kufur. Iya, tapi penguasanya belum kufur. Karena penguasa itu rata-rata jahil, enggak ngaji. Ketika dia menganut kekufur, pahamnya memang kufur, orangnya belum tentu. Dan itu yang dipraktekkan oleh Imam Ahmad. Dengan kesabaran beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menolong dengan caranya Allah sendiri. Khalifah mati, khalifah mati, khalifah berikutnya dapat hidayah sunnah, lalu sunnah menjadi memancar kembali bersinar terang. Orang-orang ahli bid'ah ngumpet kayak tikus diburu oleh para petani. Enggak ada yang berani mengeluarkan statement kebid'ahannya. Itu hasil akhir ceritanya ya dari penanya ini. Ada teman yang meyakini kalau apa ini? Nafsu adalah makhluk. Maksudnya piye nafsu adalah makhluk ini? Ya semua yang selain Allah itu makhluk. Hawa nafsu. Semua yang selain Allah adalah makhluk. Tapi arah pertanyaannya saya kurang paham. Wallahu a'lam. Apakah boleh sholat jenazah dilakukan setelah sholat subuh? Boleh. Jadi mungkin antum membaca ada waktu-waktu yang terlarang ya. Ada hadis yang melarang seseorang itu melakukan sholat. Yaitu ketika matahari terbit. Ketika matahari tepat di atas kepala. Dan ketika matahari akan tenggelam. Hadis itu sahih. Tapi itu berlaku untuk sholat-sholat yang tidak ada sebabnya. Berlaku khusus untuk sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah bebas. Antum pengen sholat? Ya sholat toh. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Sampai ke bebas. Mau antum sholat 1000 rakaat juga boleh. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Antum pergi ke masjid nih Jumatan. Jumatannya jam 12. Antum datang jam 11. Sholat tahiyatul masjid. Setelah itu sholat sunnah mutlak. Sholat 2 rakaat. Salam sholat meneh, salam sholat meneh. Sampai khatibnya datang. Boleh. Itu sholat sunnah mutlak. Yang dilarang, yang itu yang dilarang. Adapun sholat sunnah yang ada sebabnya, boleh. Setelah sholat subuh, ya untuk misalnya safar ini, tadi belum sempat sholat subuh. Sholat tahiyatul masjid boleh. Atau setelah sholat subuh, antum ada rapat masuk situ. Antum sholat subuh di masjid Joglo. Lalu rapatnya di masjid Al-Aqsa. Ya, jam 5:30 misalnya. Antum masuk masjid Al-Aqsa sholat 2 rakaat boleh. Karena itu sholat yang ada sebabnya. Termasuk sholat yang ada sebabnya adalah sholat jenazah. Anak mati nih bar subuh ya disolati bar subuh. Iki waktu yang terlarang. Ojo sih. Itu keliru. Makanya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi di antara sebab beliau belajar Islam itu goro-goro disalahin terus. Satu ketika beliau masuk masjid ora salat. Diseneni, "Wah, mlebu masjid ora salat piye?" Mlebu masjid itu salat dulu 2 rakaat. Baru kamu boleh duduk. Gitu. Oh ya, terus dia salat. Lain hari setelah subuh itu setelah asar itu beliau salat tahiyatul masjid. Diseneni. Loh, oh iki waktu yang terlarang kok salat piye? Lah ndek iki mlebu masjid langsung lungguh jare kon salat. Terus saiki aku sholat malah tok senenine. Demi Allah saya harus menuntut ilmu agama. Sampai beliau menjadi ulama besar. Gara-gara sholat ini. Ini moga-moga sing takon yang ngono ini. Ya. Bariki aku langsung sergep. Ngaji ya toh. Jadi ulama. Ya mbuh ora mudeng. Jadi ulama ora. Jadi itu saya menceritakan kisahnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Bolehkah kita mengerjakan sholat Jumat di luar kota setiap hari Jumat? Bolehkah kita mengerjakan sholat Jumat di luar kota setiap hari Jumat? Wisata sholat Jumat. Waduh, enak toh wisata sholat Jumat. Sedang di kampung ada masjid yang mengadakan sholat Jumat. Itu jadi bid'ah terbaru nanti ya. Sengaja setiap Jumat itu mengadakan paket wisata religi sholat Jumat. Hadirilah paket wisata religi sholat Jumat di Solo, di Jogja, keliling-keliling terus. Tiketnya murah, fasilitas dapat makan dan ini malah jadi bid'ah itu nanti. Ya, karena nggak ada ulama salaf apa namanya, melakukan perbuatan itu. Setiap kali Jumatan dia selalu sholat Jumat di luar kota terus. Sedangkan di tempat masjidnya itu ada Jumatan ya. Kecuali kalau dia ingin menghindar dari masjidnya, misalnya masjid di kampungnya itu ada kuburannya. Memang kita dilarang sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah itu beda kasus. Nah ini niatnya wisata ya. Wisata sholat Jumat. Nek sholat Jumat itu bukan wisata. Sholat Jumat itu ibadah kepada Allah. Ya. Jualan pun harus ditinggal. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika sudah dikumandangkan azan di hari Jumat, bersegeralah untuk sholat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Jadi jual beli setelah dikumandangkan azan itu haram hukumnya. Ampun antum dodol sego kucing, buka toko, haram. Tidak boleh. Nanti kalau sudah selesai Jumatan baru buka lagi. Ada itu minimarket di desa saya. Kalau Jumatan tutup. Karyawan yang laki itu suruh Jumatan. Yang wanita suruh sholat terus kon ngaji. Selesai Jumatan baru buka lagi. Ada itu. Dan saya kenal dengan pemiliknya di kampung saya. Ya, itu bagus kalau ditiru oleh toko-toko yang lain. Bolehkah kita mengulur-ulur waktu mengerjakan sholat sedang imam sudah takbiratul ihram? Apa hukumnya? Tidak boleh. Lantung ngopo orang ngopo-ngopo kok. Kancane wis takbir, imam wis takbir, jik tolah-tolah. Kok jik sidik yo, sing sholat yo. Tolah-tolah. Tidak boleh. Imam takbir kita harus segera melakukan takbir. Tidak boleh menunda-nunda. Poneh ngobrol di luar sana. Imam wis takbir malah ngobrol. Begitu imamnya arep rukuk melayu-melayu. Itu cacah, bocah-bocah cilik ya, seperti itu. Dan harus dikasih tahu, dinasihati. Dan ada banyak dalil menjelaskan keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Para ulama salaf itu semangat di dalam melakukan sholat jamaah. Sampai-sampai ada yang mengatakan selama 40 tahun saya sholat jamaah di masjid, saya tidak pernah melihat punggung orang lain kecuali imam. Jadi dia tidak pernah berada di shof yang kedua. Senantiasa ada di shof yang pertama. Ulama yang lain mengatakan selama 60 tahun saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Itu kemuliaan. Wallahu ta'ala. Apakah jika sholat kita tidak diterima, apakah kita dihukumi tidak sholat dan apakah itu menjadi dosa kita? Dilihat jenis sholatnya ya. Kalau sholatnya batal karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, ya dianggap gak sholat. Tapi kalau tidak diterimanya itu bukan berkaitan dengan masalah itu, ya dia dianggap orang sholat. Contohnya orang 50 tahun sholat. Tapi wudhunya itu tidak memenuhi rukunnya. Dia tidak membasuh kaki misalnya. Kakinya itu tidak terbasuh. Maka tidak sah sholatnya. Atau dia membaca takbiratul ihram Allah itu tak. Tidak sah sholatnya. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Ada sebagian orang itu Allah. Allah. Allah itu tak. Iyo, sholat apa? Ya, belum masuk ke dalam sholat. Karena yang menjadi pembuka sholat adalah bacaan takbiratul ihram Allahu Akbar. Cuman kalau sholat yang tidak diterima itu berkaitan dengan misalnya orang datang ke tempat dukun, la tuqbal lahu sholat arba'ina laylah, tidak diterima bagi dia sholat selama 40 hari, gandeng ra diterima, rasa tak sholat sisan. Enggak begitu. Dia tetap harus sholat untuk menggugurkan kewajiban. Cuma dia pahala sholatnya enggak dapat. Tapi kalau dia enggak sholat, malah dia belum menggugurkan kewajiban. Dosa. Lara ditompo sholat ya. Lara ngeras sholat kok. Ditompo apa nih? Ditompo itu nek sholat. Itu bisa ditompo, bisa enggak. Lara nek ras sholat sih ditompo apa nih? Kurang yang apa-apa nih kok ditompo. Lamaran saya ditompo apa? Lara gue ngelamar apa orang? Dereng nih kok wong edan. Kok orang ngelamar kok tekan ditompo apa orang? Lah, darah aku nek bolo dewi orang nganggu lamaran. Oh, dapurannya ras cedong gitu. Emang kita punya orang dalam di surga. Dari uang jeru, Bapak. Ketika kita bersedekah untuk pembangunan masjid, namun ketika masjid sudah jadi digunakan untuk amalan ibadah bid'ah, apakah kita akan dapat dosa jariah? Kalau antum tahu dari awal, ya no, ngerti dari awal itu masjid sering digunakan untuk kemaksiatan, tapi antum dukung di situ. Kalau antum tidak tahu ya, itu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani makhluk ya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Makanya sedekah pun, nyemplungi infak pun ya harus selektif, hati-hati. Ya. Orang yang waton lah, yang penting iki zakat malku tak salurke wis bebas, beres katanya. Enggak begitu. Jangan-jangan zakat mal kita itu digunakan untuk kemungkaran dan kemaksiatan. Jangan-jangan zakat mal kita tidak disalurkan ke fakir miskin, malah untuk kepentingan lain yang tidak dibolehkan syariat. Jadi harus selektif ya. Mencari orang-orang yang amanah. Masjid itu kira-kira terkenal. Masjid itu kan terkenal ya. Terkenal dengan amaliyahnya sehari-hari seperti apa, kegiatannya seperti apa. Kan kita bisa tahu. Nek ora ngerti tekon. Atau masjid-masjid sing cetok-cetok kan oke. Bener gak? Masjid sing cetok ya oke kok. Anu sing ora cetok. Heran saya juga. Ada beberapa ikhwan kita begitu itu. Ada tanah wakaf, dia bangun masjid dari awal sampai selesai itu dia menjadi penanggung jawabnya. Dia diwakafnya ke apa namanya? Komunitas yang ora cetho. Iki piye ta iki? Ya aku pekewo ya wis. Nek pekewo wis angel tombone. Melu Abu Thalib. Na'udzubillah min dzalik. Saya seorang apa iki? Driver Gojek. Alhamdulillah jika ada orderan penumpang wanita, selalu saya cancel. Anek, mbokne dhewe mosok di cancel. Tetapi jika ada orderan GoFood makanan, orderan tersebut tidak bisa di cancel. Beberapa hari yang lalu saya dapat orderan GoFood berupa Swiki. Waduh, kodok. Bagaimana hukumnya penghasilan dan mengantarkan Swiki tersebut? Apakah halal? Haram? Ya haram. Kenapa enggak bisa di cancel? Kenapa enggak bisa? Saya mikirnya bisa. Goleki wonge kek balekke duwite. Bisa enggak? Enggak bisa. Masa enggak bisa? Kan ada nomere, Mas sampean daleme pundi? Saya neng Mbayat meneh. Nyuwun alamate nggih. Oh nggih. Nyuwun sewu Mas, niku wau kula nampi orderan keng panjenengan sate kiri. Amargi miturut kula niki mboten angsal niki hartane kula balekke nyuwun pangapunten saestu. Oh, kamu tidak saya kasih bintang, kamu akan saya jelekkan di hadapan pemilik ini. Ya nggih monggo. Saya pasrah kepada Allah. Masa enggak bisa gitu? Menurut saya bisa wong ada kontaknya jelas. Meskipun kita ganti rugi. Menurut saya bisa. Apa yang membuat tidak bisa? Lah kejaba nek enggak jelas pemesannya. Lah nek ora jelas pemesannya njur pilih arep ngeterke. Bener enggak? Iya, intinya semua dengan negosiasi. Dan kita menanggung resiko itu. Diunek-uneke dipisuwi nggih pangapunten saestu, Pak. Pangapunten saestu. Anggur ngopake sate kirek kok ya wegah. Kek kirek iki dosane apa? Lah jenengan kok kan mangan sate kirek dadi kaya akhlake kaya kirek. Malah dideplok ya. Intinya njuk ngapura gitu. Menurut saya bisa itu. Wong ada kotaknya kok jelas. Wallahu ta'ala. Masalah nanti kemudian kita dijatuhkan, kita dilaporkan. Oh ini driver fulan ini tidak bintang. Gimana sih saya soalnya belum pernah ngorder gitu-gitu. Ada, saya mencoba membuat aplikasinya. Tapi ramu deng carane nganggo. Jadi tidak pernah saya. Katanya calon apa si pembeli itu nanti nek pelayanannya bagus dikasih bintang nanti dia. Jadi dapat bonus apa gimana. Tapi nek dikasih apa sih catatan. Oh ini drivernya jelek. Dia jadi gak dapat bonus. Ya gak apa-apa. Gak dapat bonus gak apa-apa. Dijelek-jelekan orang gak apa-apa. Yang penting kita tidak dijelek-jelekan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Apa hukumnya apabila kita dengan tidak sengaja minum minuman keras? Iya gue. Kok teman-teman cem-ceman kadal kok orang ngesir. Meskipun satu tegukan, apalagi menjelang bulan Ramadan. Seumur-umur baru itu. Ya enggak apa-apa kalau benar-benar tidak tahu dijebak kancane. Iki apa iki? Oh iki jamu. Setelah diminum loh. Kok aneh ya jamune. Ha kuwi mau anu kok apa jenenge tikus cap tikus. Ciu cap tikus, jenever. Ya. Topi miring. Jenengan kok tahu lah, ngerti ki ora kudu nyoba kok. Bener apa enggak? Lah saya ngerti ana wong bakul sate kirik ngerti. Apa dikira saya nek ngerti sate kirik berarti mangan sate kirik kan enggak? Jadi tidak apa-apa kalau memang benar-benar tidak tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau siksa kami apabila kami lupa atau tersalah, keliru, tidak sengaja. Ya. Nasina itu lupa, kita dibuat lupa, aw akhtana atau tidak sengaja. Itu kan ayat. Rabbana, wahai Tuhan kami, janganlah siksa kami, jangan berikan hukuman kepada kami kalau kami lupa atau kami tidak sengaja. Itu kemudian ada riwayat sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan Allah mengabulkan doa ini yang ada di dalam Al-Quran ini. Sehingga orang yang lupa atau tidak sengaja, dia tidak mendapatkan sanksi apapun. Ya. Ini maksudnya dibaleni. Jadi pandangan pertama, minuman tegukan pertama, kalau sudah ngerti, ya segera berhenti. Ora kok si aku ragu-ragu. Oh, jodoh kandani sih, tak rampung ke sih. Itu enggak boleh seperti itu. Kuna es rampung agak kandanono, ya. Kancane malah wong edan kowe ngono. Kok kowe luwih sesat bangane iblis ya, aku tak mlayu wedi aku. Setiap hari saya bekerja di luar kota dengan jarak 40 km. Sama, saya juga begitu. Setiap hari saya laju. Apakah aktivitas saya tersebut masih tergolong safar? Apakah masih mendapat rukhsah seputar safar, dan apabila saya pergi ke luar kota lain dengan jarak yang sama, apakah masih termasuk safar? Safar dan tidaknya itu patokannya adalah kebiasaan, urf. Karena tidak ada patokan dalil yang dengan jelas dan tegas menentukan batasan minimal adalah sekian kilometer. Itu dalilnya enggak ada. Yang jelas dan tegas. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun penentuan ini jaraknya minimal sekian itu adalah ijtihad ulama. Murni pendapat ulama. Adapun dalil tegasnya tidak ada. Pembatasan loh ya. Ingat, pembatasan minimal itu enggak ada. Maka jika tidak ada pembatasannya, dikembalikan kepada urf kebiasaan masing-masing daerah. Saya yang saya ketahui dari urf masyarakat kita di sini, kalau jarak sekian itu sekitar 40-an, 37, setiap hari dia lakukan itu tidak disebut safar. Tapi kalau tidak setiap hari itu disebut safar, lulungan adoh. Karena biasanya orang nek lunga adoh itu dia mesti nyepake sangu kan gitu. Nyepake sangu, nyepake dompet, kadang gawa sangu mangan, sangu ngombe. Menyiapkan perbekalan bontot. Dalam jarak sekian itu, antum misalnya dari Klaten menuju ke Boyolali misalnya. Boyolali yang sana ya. Boyolali yang bandara. Gitu. Satu jaman mungkin dari sini. Itu nek kon kotongan gitu mesti enggak bisa ya. Mesti kita golek nyepake sangu, serep, ya bensinnya dikebaki kan gitu. Tapi kalau sudah setiap hari seperti itu, antum bisa mengukur. Alah naiki bensin seliternya sedeng. Tekan dalang, dompetku kok keri. Hah, selak mangkat kerja, serasa nganggu dompet rapopo lah, yang penting tekan kono. Berani kan. Tapi dalam kondisi biasa, waduh, ini enak ngopo-ngopo, piye kan gitu. Jadi kesimpulannya itu dikembalikan kepada urf. Jika urf itu menganggap nek setiap hari itu tidak safar, ya tidak safar. Kecuali itu nanti tidak setiap hari. Pada beberapa hari yang lain, antum pergi ke kota lain dengan jarak yang sama. Itu disebut safar. Dan sudah berlaku rukhsah safar. Ya, tidak wajib sholat jamaah, tidak wajib jumatan, tidak wajib puasa Ramadan. Boleh jamak, boleh qasar, dan boleh mengusap alas kaki selama 3 hari 3 malam. Wallahu ta'ala alam. Saya mulai ngaji sunnah dulu sebelum ikut mengaji sering mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman. Kalau sekarang tidak lagi. Tetapi ada beberapa teman mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Apa jawaban saya, Ustaz? Dia mengucapkan apa? Selamat ulang tahun gitu ya. Biasanya kita jawab apa? Hah? Selamat ulang tahun. Biasanya antum wangsulan piye? Kalau saya soalnya belum pernah. Ustaz selamat ulang tahun, Ustaz. Dapurmu. Ya, jawabannya selamat ulang tahun itu apa tak? Saya sendiri belum tahu loh asli. Selamat ulang tahun gitu. Makasih ngono. Enggak ada jawabannya ya. Maksud terima kasih. Terima kasih di beri sesuatu. Ya. Ya enggak ada ucapannya toh. Ya wis satu meneng wae. Selamat ulang tahun. Tapi beberapa ikhwan itu yang di Facebook ya. Di Facebook itu saya ngelihat akun beberapa ikhwan itu yang teman-temannya masih orang umum itu happy milad ya. Wah, selamat ulang tahun diganti happy milad. Tapi enggak ada yang ngomong happy melet ini enggak ada. Happy milad ya, semoga panjang umur. Itu ada ikhwan yang membalas, mohon maaf saya tidak merayakan ulang tahun. Itu saya lihat, barangkali itu bisa ditiru. Soalnya saya belum pernah ada yang bilang ke saya begitu. Ulang tahun ya belum pernah, happy milad ya belum pernah. Apalagi disnatalis ya belum pernah. Ya, meskipun namanya berbeda tetapi hakikatnya sama. Apalagi pakai acara tiup lilin. Enggak ada itu ulang tahun di dalam Islam. Itu merupakan budaya murni orang-orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Enggak ada yang istimewa. Bahkan umur saya ini saat ini sudah 37 tahun. Seingat saya ingat hari ini adalah hari lahir saya. Itu seingat saya baru sekali saya ingat. Yo hari ini adalah hari lahir saya. Itu baru sekali. Terus yo ora ngopo-ngopo yo kan. Hari-hari yang lain tuh saya enggak ingat kalau itu hari lahir saya. Enggak ingat saya. Gitu. Nah, yang membuat saya agak sedih itu beberapa kali anak saya tuh dapat undangan untuk menghadiri ulang tahun. Bayang no wong bayat lho kuwi. Bayati ulang tahun aku. Ya Allah aku. Fenomena apakah ini ya? Jadi anak saya tuh sering dapat undangan ulang tahun untuk menghadiri tetangga yang anak-anak itu. Anak-anak mereka ulang tahun. Lah kok ning desa kok enek ulang tahun saiki? Zaman saya tuh enggak ada ulang tahun, hanya ada di film-film. Di dalam dunia nyata enggak pernah ada saya menemui. Dan saya belum pernah menghadiri acara ulang tahun ya. Wong umure sudah kok dirayakan. Umur kita itu berkurang, sudah malah dirayakan. Ya. Mohon maaf saya enggak merayakan ulang tahun. Gitu saja ya. Apakah di sebuah jalan ada tanaman yang berbuah dan buahnya jatuh? Apakah buahnya boleh kita makan? Wene sing duwe apa ora kuwi? Uwit itu. Kalau ada yang antum harus minta izin kepada yang punya. Apa ceblokane terus jadi milik umum ngono? Ya ora. Emake. Karena setiap yang ceblok jadi milik umum, makanya aku pilih jadi tukang deruk, wai. Gitu. Deruk ikambil, deruk imelon. Bagi semongkonya kan ceblok ngabeh. Wah! Kota juga ngapak, kue maling semongko. Dan ini kan pun ceblok. Yoran yang semongko gandul itu. Semongko melon ya kabeh ceblok mas, rana gandul. Harus ditanya siapa pemiliknya. Maka kita pernah mendengar kisah ya. Ada seorang yang menemu apel keli neng kali dipangan. Waduh kok lali ndek sapa ya? Ditelusuri tanya iki apakah ketemu pohon apelnya ketemu sama pemiliknya. Itu nenek moyangnya Imam Syafi'i kalau tidak salah. Ya, saya minta maaf, enggak bisa enak sekali minta maaf. Kamu harus menikah dengan anak saya dulu, dia buta, tuli, bisu. Waduh kok horor menikah dengan orang yang buta, tuli dan bisu. Kalau kamu gak mau nikah ya sudah. Saya gak akan mau kasih maaf. Akhirnya dia mau. Setelah ketemu istrinya kok cantik jelita. Ya. Mudah belia, sweet 17. Loh pak katanya ini bisu tulah buti ini melek gitu pak. Tidak tuli gitu, cantik jelita. Dia tuh tuli gak mau mendengar kemaksiatan. Dia buta karena tidak pernah melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bisu dia tidak mengucapkan kata-kata berbau maksiat. Itu maksudnya. Alhamdulillah. Wis entuk apel entuk bojo sisan ya. Nek antum tiru-tiru nemu apel busa apa buta tuli bisu. Iya. Jebule kan menikah karo patung. Naudzubillah. Apakah ketika kematian disembelih, orang yang terakhir masuk surga sudah masuk surga? Apakah jawaban ringkas apa ini? Oh, apa lagi? Apakah jawaban ringkas riba ditanya surga? Piye? Dan neraka sudah ditakdirkan. Lalu apa gunanya kita diciptakan? Wow, ini berarti kalau sudah ditakdirkan, yang tadi itu saya tidak tahu jawabannya. Ketika kematian disembelih, orang yang terakhir masuk surga, sudah masuk surga, saya tidak tahu. Yang kedua, apa jawaban ringkas kepada riba ditanya surga dan neraka sudah ditakdirkan? Surga dan neraka sudah ditakdirkan. Lalu untuk apa gunanya kita diciptakan? Ini penanya ini dia memiliki masalah terhadap keimanan kepada takdir. Ya, ada kegoncangan. Akidahnya belum beres. Ya. Penghuni surga dan neraka itu memang sudah ditakdirkan. Lalu untuk apa kita diciptakan? Banyak sekali hikmahnya kita diciptakan. Antum bisa mendapatkan kenikmatan yang banyak di dunia ini, dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di dunia ini itu adalah anugerah. Kita bisa merasakan lezatnya makanan dan minuman. Tapi kan penghuni surga dan neraka sudah ditetapkan. Iya, betul. Hanya saja kita tidak tahu apakah kita nanti akan masuk surga atau tidak masuk surga. Karena kita tidak tahu, maka kita wajib berusaha untuk menggapai surga, kan gitu. Cuma hasil usaha kita nanti Allah itu sudah tahu. Kecuali kalau rahasianya itu dibocorkan. Saya misalnya tahu, "Hei, Abu Laswat, kamu itu sudah dijamin masuk surga. Kamu sudah dijamin masuk neraka." Lah kita ngelokor wajar. Dan kita kan belum dikasih tahu. Bener enggak? Seperti antum mau tompo rapot, antum nunggak lan orane. Kita enggak tahu. Antum mengikuti apa namanya? Ujian masuk kampus misalnya. Ujian masuk pekerjaan. Ya. Itu kan sudah diketahui hasil akhirnya. Tapi kan antum enggak tahu toh. Kalau antum tahu kan antum tidak ikut ujian. Begitu. Tapi kalau antum tidak tahu hasil akhirnya, kok antum tidak ikut ujian? Alah, rasa ujian. Wong sudah ditakdirkan, waya diterima, raya diterima. Apakah begitu? Kan tidak. Antum sekolah juga gitu, rasa daftar, rasa melu ujian masuk, waya diterima, raya diterima. Itu bukan orang waras. Orang yang berakal, dia tetap akan berusaha. I'malu kullun muyassarun lima khuliqalahu. Dan Allah mengetahui kejujuran, kesungguhan kita di dalam meraih surga. Kalau benar-benar jujur, sungguh-sungguh, mesti akan dikasih. Kata Nabi, i'malu, beramalah kalian, kullun muyassarun lima khuliqalahu, masing-masing orang akan dimudahkan. Ya, untuk menggapai apa yang dia cita-citakan. Ketika seseorang berusaha, kok hasil akhirnya dia masuk neraka, berarti memang ada ketidakjujuran. Secara lahiriah dia mengamalkan amalan ahli surga, tetapi terkadang dia melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi. Itu yang mengakibatkan dia masuk neraka. Jadi orang masuk neraka, masuk surga itu karena usahanya sendiri. Tetapi hasil usahanya kelak itu Allah sudah tahu, karena memang Allah Maha tahu. Karena kita tidak tahu nasib kita, maka kita berusaha sekuat tenaga. Seperti itu. Antum dikasih tahu di depan itu, di gang yang sana. Kan ada pintu masuk ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang lurus ya. Lurus yang kono kuih, ada yang singo lho. Singo no icol dekem yang kono kuih. Alah. Wis takdir urip, rakyat urip, takdir mati, rakyat mati, tak liwat kono wai. Itu geruak tenan lho. Kalau begitu antum lihat singo dekem yang kono, antum akan lari apa tetap lewat ngarepe singo? Alah, kan sudah ditakdirkan kon kita itu, kematian kita sudah ditakdirkan. Tak liwat ngarepe singo, wayai urip, rakyat urip. Ada orang ngomong begitu? Enggak ada. Meskipun sudah ditakdirkan, ketika kita ngelihat ada singon dekem di situ, mesti kita akan lari mengambil jalan yang lain. Kan begitu? Berusaha sekuat tenaga. Meskipun delalah awake dhewe liwat kono, ternyata nang kono ya ning singone itu, Beh. Itu kan di luar pengetahuan kita, karena kita enggak tahu ya, kita berusaha sekuat tenaga. Begitu mas. Jadi itu adalah merupakan subhat syaitan. Kalau berkaitan dengan masalah takdir, pokoknya kita sami'na wa atoknya, jangan dipikir-pikir memet, karena mikir-mikir yang memet, yang jelimet itu mengantarkan kita kepada kesesatan. Kepada akidah jabariyah. Manusia itu hanya wayang. Tidak memiliki kehendak, tidak memiliki pilihan. Ahli sunnah mengatakan manusia punya kehendak, manusia punya pilihan. Dan manusia diberikan hak untuk berusaha. Itu. Masing-masing akan masuk surga dengan amal soleh yang dia lakukan dan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kan harusnya ini kalau dia menganut surga neraka sudah ditetapkan, ya wis aku ora ngopo-ngopo wae. Saya yakin penanya ini mesti nyambut gawe ta iki. Nyambut gawe lagi sing tekan ini. Harusnya dia, awang rezeki wis ditetapkan, aku tak ora ngopo-ngopo ning omahe turu wayahe rezeki ra entuk rezeki. Kan enggak toh. Kalau dia konsisten harusnya dia ning omah wae itu ora usah ngopo-ngopo. Ora usah kelamben barang, nek takdire kelamben rayane sing lambeni. Enggak, saya yakin dia enggak punya pikiran seperti itu. Dan itu pikiran konyol. Ya. Rasa katokan. Wayahe takdir rayane sing ngatoki dhewe. Utawa katoke engko ora mlebu dhewe. Enggak kan? Kita tetap berusaha untuk katokan. Berusaha untuk mencari nafkah. Meskipun kita yakin nafkah rezeki itu sudah ditakdirkan kan begitu. Tapi toh kita tetap berusaha. Karena memang usaha itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wis ngono wae. Jangan dipikir memet-memet. Ketika antum mulai memikirkan takdir sing ruwet-ruwet tadi, segera membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu adalah merupakan was-wasnya setan. Gitu ya mas ya. Semoga penjelasan saya bisa diterima, bisa difahami, dan semoga subhat tadi itu segera hilang dari hati antum dan jiwa antum. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Gaya saya memang seperti itu, tapi tidak ada niat saya untuk mengkritik, menyakiti hati, tidak ada. Murni hanya untuk mencairkan suasana, karena orang menuntut ilmu itu biasanya sepaneng. Ya. Maka terkadang kita menghibur diri selama tidak mengandung unsur-unsur kedustaan dan yang dilarang oleh agama kita. Wallahu ta'ala alam biswab, itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada 3 hadiah ya. Jangan bubar dulu, saya ada 3 hadiah. Yang pertama minyak wangi ada 2. Pertanyaannya adalah apa ya pertanyaannya ya? Saya kalau suruh membuat pertanyaan bingung. Bingung aku enggak bisa membuat. Sudah berapa bulan kita ngaji di masjid ini? Angkat tangan. Nanti saya tanya panitia. Panitianya ruwet ya wes. Sudah berapa bulan kita ngaji di masjid ini? Iya, mas. 4 bulan, bener tak? Bener ya, kata Mas Zulkifli. Bener. Silahkan. Mas siapa dari mana? Mas Narimo dari? Dari mana? Kadibolo Wedi. Monggo Mas Narimo. Saya ada. Hadiahnya itu ada 2 jenis. Yang satu, peci Bukhari. Ini baru mas urang tahu tak enggo. Antum pilih peci apa pilih minyak wangi? Minyak wangi monggo silahkan. Wa'alaikum barok. Ini karena warnanya saya kurang ser dan kekecilan ya. Ini peci Bukhara. Bukhara itu tempat asalnya Imam Bukhari. Jadi di sana itu kan Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Bayangkan. Penulis kitab hadis paling sahih di seluruh dunia itu bukan orang Arab. Tapi orang Bukhara. Yang daerahnya itu cenderung dingin, jadi pecinya kayak horor-horor gimana gitu. Pertanyaan yang kedua. 4 bulan tadi bener ya. Nek ora bener ya dianggap bener. Aku ya saya juga enggak ingat sudah berapa bulan. Siapa yang bisa menyebutkan judul kitab yang sudah kita khatamkan di pengajian sebelumnya? Atau tentang apa, wes? Siapa penulisnya aja, wes? Kalau ini penulisnya Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazair. Kitab yang dulu pernah kita khatamkan. Ya. Penulisnya? Ya, itu pilih mana? Minyak wangi? peci, ya silahkan Mas Alin. Tentang ketaatan kepada penguasa meskipun jahat. Judul kitabnya adalah Qawaid Mukhtasarah fi Wujubi Ta'atillahi wa Rasulihi wa Ulil Amri. Kaidah ringkas tentang kewajiban mentaati Allah dan Rasulnya serta mentaati penguasa. Tulisannya siapa? Angkat tangan. Tulisannya siapa itu? Itu kitab yang kita selesaikan di Masjid Al-Firdaus Beramen sebelum kita pindah ke Masjid Joglo. Tulisan siapa itu? Gak ada yang tahu. Kitab ini juga yang kita baca di masjid. Masjid mana itu? Ma'had Al-Iltizam. Kita baca lagi di Masjid Ma'had Al-Iltizam. Tulisan siapa? Tidak tahu. Abdul Malik lah ini. Kitab Syarah Aqidah Ar-Razia ini. Tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani. Al-Jazairi. Tulisan siapa? Ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Jawabannya benar sekali. Mas siapa namanya? Mas siapa? Ibnu. Dari mana? Mau gak mas? Dari Klaten Selatan. Klaten Selatan. Bayat atau mana Klaten Selatan? Oh, Danguran. Soalnya Bayat itu kan Klaten Selatan juga. Klaten bagian Selatan. Baik, hadiahnya itu tiga yang sudah habis. Telo tak gue hadiah, yora patut. Tak goni mulih wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.